إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. الله جل وعلا berfirman dalam Al-Quran: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menerangkan dan menyampaikan kepada umat. Katakan, ya Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalan yang beliau tempuh. Jalan yang beliau pilih. Jalan yang harusnya dipilih juga oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan tersebut adalah jalan dakwah ilallah. Ad'u ilallah. Ini perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat bahwa jalan tersebut adalah ad'u ilallah. Jalan yang ditempuh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ilallah. Mengajak, menyeru umat manusia untuk sama-sama berjalan menuju Allah Azza wa Jal, meraih ridhonya. Demikian juga lillah. Itu pun harus berdasarkan keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan saja belumlah cukup. Karena Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Muhammad untuk menerangkan ala basiratin. Dakwah ilallah itu harus dilaksanakan di atas basirah ilmu yang cukup dan memadai. Ana wa manittabi'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perintah dari Allah Jalla wa'ala. Maka siapapun yang ingin berdakwah ilallah harus sering-sering membaca dan mempelajari seperti apakah langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam berdakwah. Bukan hanya cara-caranya, tetapi semangat beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kesabarannya, keikhlasannya, kebijakannya, hikmah beliau sallallahu alaihi wasallam itu harus dipelajari, dikuasai, dipelajari sedikit demi sedikit, dikuasai semampu dan semaksimal apa yang kita punya. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fiikum, siapapun yang ingin sukses di dalam dakwahnya harus benar-benar mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling ikhlas di dalam berdakwah. Beliau juga adalah orang yang paling bersemangat untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cakap dan pandai ketika menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Beliau adalah akhlasun nas wa ahrasun nas wa afsahun nas. Orang yang paling ikhlas, yang paling semangat dan juga paling cakap di dalam berbicara dan menyampaikan. Nah, tiga syarat ini harus dilatih dan dipelajari oleh siapapun dia yang ingin menyampaikan dan menyebarkan dakwah Islam. Nah, menjaga keikhlasan. Selain itu dia juga memiliki semangat. Memiliki semangat untuk menyampaikan kepada umat. Lalu dia pun berusaha untuk semaksimal mungkin menguasai cara penyampaiannya kepada umat. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik secara lisan maupun secara tulisan. Keikhlasan Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragukan atau dipertanyakan. Beliau adalah hamba yang paling ikhlas di dalam beribadah, di dalam berdakwah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau pernah ditawarkan untuk mendapatkan harta dalam jumlah yang sangat banyak oleh orang-orang Quraisy. Asalkan berhenti berdakwah, berhenti mencaci maki patung dan berhala sesembahan mereka menurut mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencaci maki sesembahannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan tentang wajibnya bertauhid, haramnya berbuat syirik. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh mereka dianggap mencaci maki sesembahan dan sumber keyakinan mereka. Nah, ditawarkan dikumpulkan harta dari seluruh jazirah Arab diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditolak. Karena memang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mengumpulkan uang, bukan untuk menghimpun harta. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi dalam bentuk materi. Beliau pun pernah ditawarkan untuk menjadi raja di tanah Arab. Menjadi raja di tanah Arab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak karena tujuan beliau berdakwah bukanlah untuk jabatan dan pangkat ataupun kedudukan. Dakwah beliau adalah dakwah yang dibangun di atas keikhlasan. Yang dibangun di atas keikhlasan. Kalaulah kekuasaan, pangkat, jabatan dan kedudukan itu menjadi tujuan akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti itu akan dipilih oleh Nabi. Tetapi buktinya tidak dipilih. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan menolaknya. Nah, dari dua hal ini saja kita sudah bisa menilai mereka-mereka yang mengaku berdakwah untuk Islam. Mereka-mereka yang menyatakan membela Islam. Kita bisa mengukur seberapakah jujur mereka di dalam menyatakan pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Urusan dana, harta, materi telah membuat sekian banyak orang tersesat. Akidah digadaikan, manhaj dijual. Nah, hanya untuk mendapatkan harta, bantuan, aliran dana, tidak lagi selektif di dalam memilih. Tidak lagi selektif di dalam memilih manakah yang pantas diterima dan manakah yang harus ditolak. Yang penting jumlahnya besar, yang penting rencana dan rancangan untuk membangun terlaksana, asalkan ada bantuan langsung diterima. Langsung diterima. Padahal mungkin dengan syarat untuk tidak berbicara begini, agar tidak membahas yang demikian, yang lurus-lurus sajalah. Nah, jangan serang sana, jangan serang sini. Onggih. Oh iya, siap. Asalkan mendapatkan dana. Nah, atau misalkan sebelum Anda mendapatkan dana, paling tidak kami harus membuat sebuah laporan. Inilah calon penerima dana tersebut. Foto bersama. Foto bersama, jajar bareng-bareng. Pusatnya beberapa pengurus, kemudian perwakilan dari organisasi tersebut. Belum dana diturunkan, sudah syariat dilanggar. Padahal jelas-jelas hal yang seperti itu dilarang menurut agama. Tetapi dana, harta, materi, itu telah menyesatkan sekian banyak duat, sekian banyak umat. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Marilah kita belajar kepada keteguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ditawarkan harta benda dalam jumlah yang banyak dari seluruh penjuru jazirah Arab, tetapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama yang mendapatkan tawaran harta dari para penguasa, raja-raja dan khalifah, tetapi mereka menolaknya secara halus. Mereka menolaknya secara halus tanpa syarat. Nah, yang memberi bahkan sebagiannya adalah khalifah-khalifah yang adil dan bijaksana, tetapi ditolak oleh para ulama kita. Nah, karena mereka ingin benar-benar terbebas dari beban balas budi atau hal-hal yang semisalnya. Sekalipun ada sejumlah ulama yang menerimanya, itu pun atas pertimbangan maslahat dan mafsadah. Itu pun setelah diterima segera dibagi-bagikan, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala, ketika dalam pemerintahan Al-Mu'tasim Billah, Al-Wasik Billah, nah, kemudian pemerintahan Al-Ma'mun, tiga kekhilafahan berturut-turut, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disiksa dan dipenjara, dicambuk dan dibelenggu, diikatkan rantai di antara kedua kaki beliau rahimahullahu ta'ala, hanya karena beliau tidak sepakat dengan ideologi yang dipaksakan oleh negara saat itu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bersabar. Sampai kemudian kekhilafahan berpindah kepada Al-Mutawakkil Billah. Empat generasi. Generasi Al-Ma'mun, generasi Al-Wasik Billah, generasi Al-Mu'tasim Billah. Nah, pada pemerintahan Al-Mutawakkil Billah, keadaan negara semakin baik. Ideologi yang dipaksakan sebelumnya, ideologi khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, bukanlah kalamullahi jalla wa'ala, sudah tidak lagi diberlakukan. Al-Mutawakkil Billah kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Imam Ahmad yang dulu disiksa, dipenjara, dimuliakan dan dihormati oleh Al-Mutawakkil Billah. Kalau dulu fitnahnya adalah siksa, tapi pada pemerintahan Al-Mutawakkil Billah, fitnahnya, godaannya adalah harta. Berkali-kali utusan dari Al-Mutawakkil Billah mendatangi Imam Ahmad di rumahnya untuk menawarkan harta dalam jumlah yang banyak sekali. Dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, tetapi selalu ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sampai paman yang bernama Hambal, nah, mempertanyakan hal itu kepada Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, wahai pamanku, seperti itulah harta. Harta itu kalau kita cari, kita kejar, dia akan menjauh dari kita. Tetapi pada saat kita menghindar, pada saat kita membenci harta, hartalah yang akan mengejar-ngejar kita. Ini buktinya sekarang. Nah, harta yang dipaksakan oleh Al-Mutawakkil tidak diterima. Sampai pada akhirnya, beliau rahimahullahu ta'ala pun menerima bantuan tersebut demi menjaga perasaan Al-Mutawakkil Billah sehingga tidak terjadi fitnah yang berikutnya. Itu pun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala setelah menerima harta tersebut segera membagi-bagikannya kepada para ulama dan kepada talabatul ilmi, mereka yang memerlukan dan membutuhkan biaya dalam proses talabul ilmi mereka. Itu pun untuk keluarganya. Sama sekali Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mengizinkan bagi mereka mengambil sepeser pun dari harta yang telah diberikan oleh Al-Mutawakkil Billah. Nah, ini contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian contoh terakhir yang kita berikan tadi ditiru dan diteladani oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka kita pun tentunya berusaha untuk mengikuti mereka-mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa rahimahumullah. Nah, dari satu ini saja kita sudah menilai, kita mampu menilai bahwa ada sejumlah kelompok-kelompok di dalam Islam yang jalannya sangat berbeda dengan jalan dakwah yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sejumlah kelompok yang mewajibkan anggotanya untuk menyetorkan 10% dari penghasilan per bulannya. demi kepentingan jamaah. Sambung jamaah namanya. 10% setiap bulan diambil dari penghasilannya. Nah, apabila tidak memberikan jumlah itu, 10% dari penghasilannya, akan ditakut-takuti dengan kekafiran, akan ditakut-takuti dengan lepasnya baiat dari lahirnya. Takut-takuti. Sebulan, dua bulan tidak bayar sambung jamaah, tim penerobos datang menagih. Namanya tim penerobos. Namanya tim penerobos. Dinamakan memang tim penerobos. Nah, hanya untuk menagih. Pak, sudah dua bulan tidak ada sambung jamaahnya. Ini ditunggu sama Amir. Nah, hati-hati. Kalau tidak dibayarkan, akan begini, akan begitu. Nah, harta itu dikumpulkan demi kepentingan sang Amir. Amirnya kaya raya. Keluarganya kaya raya. Rumahnya mewah. Kendaraannya mewah. Itu 10% yang disetorkan ke pusat. Belum lagi terkait dengan kepentingan dan kegiatan mereka di daerah yang bisa diperkirakan setiap bulannya harta penghasilan mereka harus dikeluarkan 25%. Banyak ataupun sedikit. Mereka tidak mengenal nisab, mereka tidak mengenal haul. Yang penting kamu punya profesi, kamu ada penghasilan, setorkan 10%-nya kepada Amir. Gerakan. Kelompok. Yang orientasi dakwahnya, dakwah mereka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan itu tidak hanya satu kelompok, tetapi sekian banyak kelompok melakukannya. Bahkan kaum khawarij yang menuduh pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang kafir, mereka yang menuduh Indonesia, pemerintah Indonesia dan pemerintah tauhid, mereka menghalalkan pencurian, mereka menghalalkan perampokan, bahkan mereka menghalalkan penipuan online. Nah, sejumlah rekening dibajak secara online, kemudian jumlah rekeningnya dikuras satu persatu untuk membiayai perjuangan mereka. Sejumlah toko emas dirampok, pelaku-pelakunya adalah mereka yang katanya ingin menegakkan syariat Islam. Padahal harta itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk membiayai perjuangan. Padahal bukan hanya untuk membiayai perjuangan, juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Nah, kita sebagai ahlu sunnah, sebagai orang-orang yang terlibat secara aktif dan langsung di dalam dakwah ini, harus berhati-hati. Jangan sampai atas nama dakwah kita mencari harta, mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadi kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Nas'alullah as-salamatu al-afiyah. Di beberapa daerah, sejumlah ikhwan kemudian akhirnya terungkap melakukan penipuan seperti itu. Atas nama dakwah, atas nama pondok pesantren, keliling kepada orang-orang kaya, pengusaha, mengumpulkan harta. Tapi harta itu tidak pernah sampai untuk kepentingan pesantren, kepentingan dakwah. Setelah beberapa tahun akhirnya terungkap dan tersingkap. Nah, pada saat mereka, para donatur yang telah memberikan sejumlah dana itu, bertanya kepada pengurus pondok, itu sumbangan yang saya berikan 2 tahun yang lalu mana hasilnya? Mau pernah memberi, Pak? Iya, saya pernah nyumbang ini. Waduh, coba saya lihat datanya. 2 tahun terakhir, gak ada, Pak. Kok gak ada ya? Nah, Bapak dulu ngasihkan ini ke siapa? Si A. Ditelusuri. Diteliti, ternyata uang yang dia terima digunakan untuk membangun rumah pribadinya sendiri. Na'udzubillah. Cerita ini baru saja sepekan yang lalu saya dapatkan. Maka, kalau ingin sukses di dalam berdakwah, marilah kita sama-sama ikhlas, marilah kita sama-sama tulus di dalam membangun dakwah ini, menyebarkannya. Nah, contohlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang ditawarkan sejumlah harta tetapi ditolak oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ad'u ila Allah, hadhihi sabili. Ad'u ila Allah, inilah jalanku yang aku tempuh. Dengannya dan di dalamnya aku berdakwah ila Allah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena harta, bukan untuk mendapatkan kedudukan pangkat, bukan untuk mendapatkan kursi seperti yang dilakukan oleh sejumlah kelompok di dalam Islam. Nah, yang mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya hanya untuk mensukseskan, mensukseskan pemilihan dirinya sebagai calon legislatif atau sebagai calon kepala daerah, itu pun atas nama Islam. Dikumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Nah, kelompok-kelompok yang orientasinya adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, mereka sangat terganggu dengan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah. Karena dakwah salafiyah tidak menitik beratkan pada jumlah. Dakwah ahli sunnah bukan dalam rangka memperbanyak pengikutnya. Banyak pengikutnya, banyak yang ikut, tetapi ternyata kualitasnya rendah. Ini tidak diinginkan. Lebih baik sedikit, tetapi kualitasnya istimewa. Kualitasnya istimewa. Nah, berbangga, jumlah kami sekarang di Indonesia sekian. Nah, pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Tahun ini bertambah 3%, tahun besok, tahun sebelumnya bertambah sekian persen. Nah, sehingga ukuran keberhasilan mereka adalah semakin bertambahnya anggota. Kalau anggotanya tidak bertambah, berarti gagal di dalam berdakwah. Kalau anggotanya bertambah, ini baru orang sukses dalam berdakwah. Bukan itu yang dicari, bukan itu yang diinginkan. Tetapi yang dicari dan diinginkan adalah bagaimana upaya kita untuk mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus salih. Dengan as-salafus salih. Bukan mencari pangkat, bukan mencari kedudukan, bukan mencari ini, bukan mencari itu. Betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai contohnya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, memang manajemen dakwah, manajemen pondok itu bisa dikatakan unik bin ajaib. Unik bin ajaib. Sejumlah orang yang pernah menjadi seorang direktur, sejumlah kawan yang pernah menjadi manajer, sejumlah sahabat yang pernah punya pangkat, kedudukan-kedudukan strategis di perusahaan-perusahaan besar yang bisa mengatur karyawan sekian puluh ribu. Mereka yang kemudian mengaji, kenal dakwah salafiyah, lalu ikut aktif terlibat dalam kegiatan pesantren, kegiatan dakwah. Ketika ikut terjun dalam manajemen dakwah, tidak mampu, karena berbeda orientasinya. Berbeda orientasinya. Sebuah perusahaan bisa mendisiplinkan karyawannya. Masuk jam 7, jam 7. Pulang jam 4, jam 4. Karena kalau telat, dipenalti. Telat akan diberikan SP, surat peringatan. SP1, SP2, SP3. Sampai terulang 3 kali, pecat. Gajinya dipotong, THR-nya tidak diberikan. Akhirnya disiplin menurut mereka. Siapa yang bisa meningkatkan hasil produksi, mendapatkan kredit poin, jabatannya naik. Sejumlah perusahaan tidak lagi mengukur senioritas ataupun junior. Tetapi siapapun yang lebih berkembang, dia lebih cepat karirnya. Walaupun baru masuk 5 tahun, 6 tahun, secara jabatan bisa melebihi jabatan karyawan lain yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Kenapa? Karena dia produktif. Bisa memberikan hasil produksi jauh lebih besar. Ini manajemen perusahaan seperti itu. Kalau tidak mau begini, ya begini. Tetapi dakwah ini, pondok pesantren yang dikelola oleh ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz salafiyin, bukan itu konsepnya, bukan itu orientasinya. Konsepnya adalah keikhlasan. Orientasinya adalah ketulusan. Kita dibimbing, kita dikondisikan untuk ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Kalau ingin kaya raya, mendapatkan harta, tidak mungkin melalui jalan dakwah seperti ini. Kalau ingin tenar, terkenal, masyhur, dan tersohor, bukan melalui dakwah seperti ini. Dakwah ini menekankan pada keikhlasan. Karena Allah Azza wa Jalla, walaupun hidup serba sederhana, hidup yang jauh dari kemewahan, hidup yang apa adanya, walaupun kita tidak dikenal, Walaupun kita tidak tersohor, tetap dakwah itu dijalankan. Karena kita dididik dan dibimbing untuk mengutamakan dan menjalankan konsep dakwah berdasarkan keikhlasan dan ketulusan. Keikhlasan dan ketulusan. Sejumlah orang itu bingung, seperti yang saya katakan tadi. Cerita sana, cerita sini, wah gak mampu Ustaz. Loh, kan antum pernah jadi manajer bang. Aduh, beda ini. Beda. Karena tidak ada sistem paksaan dalam dakwah ini. Nah, baik dan buruknya bukan kembali kepada orang lain. Tetapi baik buruknya kembali kepada masing-masing kita. Kita yang punya semangat, kita yang punya keikhlasan dan ketulusan, yang merasakan kebaikannya, kita juga. Yang merasakan adalah kita juga, dunia dan di akhirat nanti. Tetapi kita yang kurang tulus, lemah keikhlasannya, yang merasakan akibatnya bukan orang lain, tetapi kita. Tetapi kita. Walhamdulillah di dalam dakwah ini, kita betul-betul dididik untuk berpikir ikhlas, bertindak tulus. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan untuk mendapatkan medali penghormatan, medali penghargaan, bukan untuk mendapatkan piala, bukan untuk mendapatkan sertifikat. Bukan. Kalau perusahaan-perusahaan itu yang orientasinya pada dunia, kalau berhasil mengumpulkan credit point sekian, nanti diberi piagam, nanti diberi penghargaan, nanti diberi piala, dan seterusnya. Akhirnya itu, bekerja. Tidak mengenal konsep keikhlasan dan tidak mengenal konsep ketulusan. Tetapi di dalam dakwah ini mutlak diperlukan adalah keikhlasan. Mutlak diperlukan adalah keikhlasan. Nah, maka selalulah kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk keikhlasan. Dalam bentuk keikhlasan. Ini yang pertama, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah akhlasun nas, hamba yang paling tinggi tingkat keikhlasannya. Yang kedua, beliau adalah ahrafun nas, orang yang memiliki semangat tinggi untuk menyampaikan kebaikan kepada umat. Allah Jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, merasa berat mendapatkan beban untuk menyampaikan wahyu kepada kalian. Nah, dan beliau harisun 'alaikum. Beliau betul-betul memiliki semangat untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian, kepada kita semua. Ini Rasul alaihi salatu wasalam harisun 'alaikum. Apapun yang beliau berikan, apapun yang beliau miliki, beliau berikan. Apapun yang beliau miliki, beliau berikan. Apapun yang diminta oleh para sahabatnya, beliau penuhi. Asalkan itu mampu dipenuhi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demi kebaikan umat, demi keberlangsungan dakwah. Nah, maka beliau faqad jahada fillahi haqqa jihadih. Badala juhdah. Wa malahu wa nafsahu wa waqtah. Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar telah berjihad di jalan Allah. Apapun yang beliau punya diberikan, waktunya, hartanya, jiwanya, kekuatannya, semua untuk Allah Azza wa Jal di dalam berdakwah. Di dalam berdakwah. Apa yang kurang dari Nabi alaihi salatu wasallam? Hartanya diberikan kepada umat. Hartanya diberikan kepada umat. Apapun yang beliau punya, dibagi-bagikan untuk umat. Demi keberlangsungan dakwah Islam. Bahkan saat beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, harta benda yang beliau punya itu diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, bukan lagi harta berstatus harta waris. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma taraktu shadaqah." Semua yang aku tinggalkan adalah sedekah untuk kaum muslimin. Maka ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha di dalam riwayat Muslim datang menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifatul rasul, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ijma' dan kesepakatan para sahabat semuanya, seluruhnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah datang untuk menanyakan harta peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tanah Badat, tanah di daerah Khaybar, jatah Nabi sallallahu alaihi wasallam. meminta harta waris. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menolak dengan halus. Tidak, wahai Fatimah. Fatimah tetap terus menuntut harta itu. Abu Bakar tetap menolak. Karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, "Ma taraktu sadaqah." Nah, apapun yang aku tinggalkan harta-harta itu adalah sedekah, bukan harta warisan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Fatimah terus menuntut, tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak bergeming, tetap seperti itu. Kata Abu Bakar, "Wallahi la karabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilaha min karabati." Demi Allah, aku lebih ingin, lebih tenang tetap menyambung tali kekerabatan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan tali kekerabatan pada keluarga aku sendiri. Tetapi karena ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin saya berikan sebagai warisan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun meninggal dunia, harta yang beliau miliki diberikan untuk umat. Diberikan untuk umat. Nah, tidak mengenal kikir, tidak mengenal bakhil. Nah, asalkan itu untuk dakwah, asalkan itu untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dia tidak berpikir dua kali. Nah, tidak berpikir dua kali, apalagi sampai 1000 kali. Nah, apalagi untuk sampai berpikir 1000 kali. Asalkan dia punya, asalkan ada di tangannya, asalkan ada di kantongnya, dan itu diperlukan, dia berikan untuk pengembangan dakwah. Tetapi itu semua dibangun di atas keikhlasan dengan tulusan. Tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Sejumlah orang dari suku Mudhar datang dalam keadaan pakaian mereka tumpang-camping, sebagiannya tidak beralaskan kaki, hanya sebilah pedang yang mereka bawa, dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan mengenaskan sekali. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkhutbah, menyampaikan nasihat kepada sejumlah sahabat yang hadir ketika itu untuk bersedekah, membantu saudara-saudara mereka yang baru datang di kota Madinah. Nah, sahabat pulang ke rumah masing-masing membawa harta yang mungkin mereka bawa. Nah, ada yang membawa makanan, ada yang membawa baju, ada yang membawa ini semua. Sampai disebutkan terkumpul 2 atau 3 buah gunung bertumpuk bantuan dari sahabat untuk tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajrun man tabi'aha la yanqusu min ujurihim syai'a ila akhir al-hadis." Nabi alaihi salam mengatakan, barang siapa menghidupkan sunnah Nabi, sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala karena telah menghidupkan sunnah tersebut, dan dia pun akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikutinya. In Rasul alaihi salatu wassalam. Apapun yang beliau punya, diberikan untuk kepentingan Islam. Untuk kepentingan Islam. Dan ini kemudian ditiru oleh para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ditiru oleh para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhum beberapa kali datang membawa semua harta yang beliau punya diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk kepentingan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu demikian juga datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menyerahkan harta dalam jumlah yang sangat besar. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apalagi sekian banyak riwayat menggambarkan betapa dermawannya sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, bila diperlukan untuk kepentingan Islam, beliaulah yang membiayai perang Tabuk, Ghazwatul Usrah. Pada saat perang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan dan menyadarkan sahabat, siapa yang mampu untuk memberangkatkan pasukan ini, man jahhaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapapun yang bisa memberangkatkan pasukan ini, artinya membiayai, dia akan masuk dalam surga. Utsman yang tampil membiayai. Beliau yang hafara bi'ra rumah, beliau yang kemudian membeli, kemudian menghidupkan sumur rumah untuk kepentingan kaum muslimin. Sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau juga yang pernah menginfakkan sejumlah makanan pokok yang baru saja beliau impor dari luar. pada saat Madinah sedang kekurangan bahan makanan, pada saat Madinah stok bahan pokoknya berkurang. Sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melakukan impor barang-barang itu, makanan-makanan tersebut dari daerah Syam. Setibanya di kota Madinah, unta-unta yang membawa barang makanan, bahan makanan pokok tersebut dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lain, para tengkulak dan pedagang besar. Masing-masing menawar, siapa satu banding satu, harga 1.000 bayar 2.000. Artinya Utsman diberi keuntungan 1.000. Kalau 5.000 berarti bayarnya 10.000. Ada lagi yang siap menawar 1:2, harganya 1.000 dia bayar 3.000. 1.000 harta pokoknya, yang 2.000 sebagai keuntungan terus. Sampai akhirnya Utsman mengatakan, ada yang berani sampai 700 kali lipat. Ada yang berani sampai 700 kali lipat. Artinya barang harga 1.000, dia membayarnya 701.000. Barang harganya 1 juta, harus dia bayar 701 juta. Siapa yang mampu? Siapa yang bisa 700 kali lipat? Pedagang besar dan tengkulak tadi kemudian dia mundur. Kata Utsman, semuanya ini aku serahkan sebagai sedekah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, sulit mencari orang seperti ini di zaman ini. 1:700 udah dibeli kan gitu. Kemudian diberikan untuk kepentingan kaum muslimin. Tetapi inilah Rasul, para sahabat-sahabatnya. Demikian juga ulama-ulama kita rahimahumullah. Mereka siap memberikan apapun demi kepentingan umat, demi kepentingan dakwah. Nah, lihat sahabat Umar bin Khattab meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang. Umar bin Khattab meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang. Hutang itu bukan untuk kepentingan pribadi. Hutang itu dilakukan bukan untuk senang-senang. Tetapi hutang itu dilakukan, berhutang itu dilakukan oleh sahabat Umar untuk kepentingan Islam. Itu pun melalui perhitungan. Bahwa ketika meninggalnya nanti akan segera dilunasi. Maka sebelum beliau meninggal dunia, putranya Abdullah bin Umar dipanggil, diajak berbicara, mendapatkan pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku meninggal dunia, nah, aku masih menanggung hutang sekian puluh ribu dirham, maka juallah tanah dan bangunan itu. Kalau belum cukup, mintalah bantuan dari keluarga kita, dari keluarga Al-Adawi. Kalau misalkan tidak mampu, terus mintalah kepada kabilah yang di atas kita, seterusnya. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berhutang itu beliau lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, hutang itu beliau lakukan bukan untuk bersenang-senang, tetapi demi maslahat Islam dan kaum muslimin. Asy-syahid, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka siap memberikan apapun yang mereka punya untuk dakwah ilallahi jalla wa ala. Untuk dakwah ilallahi azza wa jalla. Nah, maka kita harus mencontoh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Contohlah mereka. Apapun yang kita punya, berikan untuk dakwah. Bahkan tanpa diminta sekalipun. Tawarkan. Saya bisa begini Ustaz. Saya punya kemampuan demikian. Latar belakang saya profesinya adalah ini. Barangkali saya bisa memberikan sumbangsih untuk dakwah, untuk pesantren. Nah, saya bisa begini. Saya seorang dokter, Ustaz. Saya siap untuk setiap bulan sekali melakukan pemeriksaan kesehatan untuk santri-santri pondok. Rutin. Diukur tinggi badannya, berat badannya, giginya, kuku, mata, lidah, dan kulit. Hal-hal yang sifatnya mendasar. Saya siap, Ustaz, karena saya seorang dokter. Ini. Mestinya demikian. Berta'awun, tolong-menolong di dalam dakwah. Ilallahi jalla wa'ala. Apapun yang kita punya, berikan. Ustaz, saya punya pengalaman menyupir. Misalkan. Punya SIM B1 dan B2. Nah, kalau misalkan ada kegiatan ini, kegiatan itu membutuhkan sopir, saya siap dihubungi 24 jam. Tapi jangan langsung ditambahi, tarifnya bisa diatur. Nah, enggak, om bisa nyupir, ini upir lah. Alhamdulillah. Jangan bilang tarif bisa diatur, Ustaz. Punya kemampuan memasak, punya kemampuan memanage acara, nah, punya kemampuan apa namanya mendesain misalkan, punya kemampuan untuk mengatur taman contoh. Kan ada sebagian ikhwan kita ahli taman kan itu. Ustaz Afwan, saya punya kemampuan di bidang taman ini. Bagaimana kalau saya membantu untuk mengatur taman di pondok kita, di pesantren kita? Ya agar lebih rindang, agar lebih apa bagus, lebih indah sehingga oksigennya lebih banyak, anak-anak semakin betah. Siap Ustaz. Tapi jangan bilang tarif bisa diatur. Artinya betul-betul tulus ingin membantu. Nah, akhirnya ditanamin rumput gajah, diatur. Bagusnya itu begini Ustaz, secara ilmu yang saya punya, saya pelajari. Yang namanya pohon rambutan itu pasnya di sini. Pohon durian itu di sini. Pohon mangga demikian. Karena ini, itu kan ada ilmunya. Tawarkan saya bisa Ustaz. Nah, saya ini ahli listrik Ustaz. Ya bukan bergaya, bukan gaya. Tapi menawarkan apa yang bisa kita lakukan. Saya ahli listrik, misalkan butuh pasang instalasi demi kepentingan pondok misalkan, saya setiap Ustaz dipanggil 24 jam, tidak usah bicara tarif Ustaz, karena ini semuanya gratis. Adu'u ilallah, saya juga ingin dilibatkan dalam dakwah, saya gak bisa menyampaikan ilmu, tidak bisa menyampaikan ceramah apalagi khutbah Jumat, tapi saya bisa memperbaiki dan mengatur instalasi listrik, lakukan. Alhamdulillah. Adzan Ustaz. Adzan pribun. Adzan dulu. Oke. Okay. Ya, 10 menit lagi lah. Adzan dulu. Monggo. Hah? Ya, adzan dulu, monggo. Nanti adzan 10 menit baru selesai. Enggak usah lama-lama. Pakai ini, adzannya. Kembali kepada potensi dan kemampuan yang bisa kita berikan untuk membantu berlangsungnya dakwah. Tadi beberapa contoh telah kita berikan, ada profesinya dokter, ada yang ahli listrik, ada yang ahli taman, ada yang bisa nyupir. Sebelum diminta, tawarkanlah, tawarkan diri. Saya siap membantu, saya siap membantu, saya siap membantu. Nah, ini bukti bahwa kita sama-sama memikul dan menanggung tanggung jawab dakwah. Nah, karena tanggung jawab dakwah ini bukan hanya dibebankan kepada asatidzah, nah, kepada mereka yang kita pandang berilmu, tetapi kita semua memiliki tanggung jawab dakwah yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun demikian. Nabi alaihi salatu wasallam pun seperti itu. Memilih, menunjuk para sahabatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pencatat wahyu. Bahkan beliau diminta untuk mempelajari bahasa Ibrani untuk menjadi penerjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang dari Syam, dari Romawi. Nah, ini sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Bilal bin Rabah diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengatur tamu yang datang dan mengurusi mereka. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan kharas. Nah, mengira-ngira, menentukan kadar jumlah, nah, kurma yang harus distorkan sebagai jizyah, sebagai bagian yang harus diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin oleh orang-orang Yahudi di negeri, di wilayah Khaybar. Nah, beberapa sahabat ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai muazzin. Ada 4 orang yang ditunjuk Nabi alaihi salatu wasallam sebagai muazzin, 2 di Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Ada lagi seorang muazzin di Masjid Quba, Sa'ad al-Qurawi. Ada juga muazzin 4 yang ditunjuk Nabi alaihi salatu wasallam untuk Masjidil Haram, sahabat Abu Mahdzurah. Ada sejumlah sahabat yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai panglima perang, jenderal lapangan, Khalid ibn al-Walid. Nah, demikian juga sahabat-sahabat yang lain, Usama bin Zaid, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Jahsh, dan beberapa sahabat yang lain. Ini ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada beberapa sahabat ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai duta Islam, bertugas untuk menyampaikan dan menyerahkan surat-surat Nabi kepada para raja dan para pembesar negeri, negara-negara tetangga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada lagi yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam, nah, untuk mengurusi hewan-hewan zakat. Hewan-hewan zakat. Nah, unta, kambing, sapi, binatang-binatang dan hewan ternak yang telah diserahkan sebagai harta zakat itu dijaga dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada beberapa sahabat yang ditunjuk. Ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang ditunjuk memang sebagai juru dakwah, dikirim ke beberapa tempat. Ali bin Abi Thalib, Muaz ibn Jabal, Amr ibn As adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai juru dakwah di berbagai tempat. Ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pengajar Al-Qur'an. Kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka bacalah kepada Ibnu Ummi Abdin, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab. Nah, dan beberapa sahabat yang lainnya. Ini ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah ta'awun di dalam berdakwah. Ta'awun di dalam berdakwah. Sehingga misalkan dalam sebuah pesantren, dalam sebuah kepanitiaan, ada si A yang ditunjuk sebagai bagian keamanan, ada si B ditunjuk sebagai logistik, ada C bagian seksi acara, ada D bagian perizinan di birokrasi, ada si F yang memang ditugaskan untuk menyambut ustaz dan seterusnya. Bukanlah sesuatu yang baru di dalam Islam. Ada dasarnya di dalam Islam seperti yang telah kita sebutkan tadi beberapa contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dan memilih beberapa sahabat untuk diberi tugas agar dakwah itu bisa berjalan dan berlangsung. Nah, maka siapapun di antara kita yang suatu saat diminta, dipilih dan ditunjuk, bismillah, Kita tidak pernah berharap mendapatkan tanggung jawab. Kita tidak pernah mencari-cari tugas. Tetapi ketika tanggung jawab itu diberikan, tugas itu dipilihkan untuk kita, jangan pernah mau menolaknya. Terima, laksanakan dengan ikhlas, serta mendapat mengharapkan bimbingan dari asatidz. Laksanakan, bersyukur kepada Allah. Misalkan kita ditunjuk, afwan, ah, antum kan bisa nyupir, bisa enggak? Ini ada kegiatan ini, antum yang nyupir. Bersyukur kepada Allah. Allah telah membukakan pintu jihad yang besar. Allah telah memberikan kesempatan buat antum untuk berpartisipasi di dalam berdakwah. Allah telah memberikan peluang bagi antum untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya melalui kemampuan yang Allah berikan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan malah, aduh afwan yang lain aja. Nah, ana malu, ana grogi. Dan seterusnya. Alasan-alasan yang sebenarnya tidak patut untuk disampaikan. Kalau memang mampu, dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Kita kondisikan istri dan anak-anak kita sejak awal, sejak mula untuk mendukung, mensukseskan perkembangan dan pengembangan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah. Kita tanamkan pada istri dan anak-anak kita untuk mencontoh ibunda Hajar alaihissalam. Nah, demikian juga Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di wadin ghairi di zar'in, di sebuah tempat yang tidak ada makanan, tidak ada sembuhan di sana, tidak ada air, tidak ada orang, sepi, sunyi, tidak ada apapun yang disiapkan di sana. Nah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sana, di lembah Mekah. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan perasaan yang berkecamuk. Istrinya ibunda Hajar alaihissalam memanggil dia, Ibrahim, ya Ibrahim, taraktana biwadin ghairi anis, wahai Ibrahim, akankah engkau tinggalkan kami, tegakkah kamu tinggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada teman dan tidak ada kawan di sini, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apa-apa, sunyi, sepi, engkau tinggalkan kami, rela. Tapi Nabi Ibrahim terus saja berjalan, tidak menjawab. Ibunda Hajar terus bertanya, Nabi Ibrahim terus berjalan. Sampai akhirnya ibunda Hajar alaihissalam menyadari bahwa itu adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala. Kata ibunda Hajar alaihissalam, Allahu amaraka bihada, ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan engkau, wahai Ibrahim, wahai suamiku, untuk meninggalkan kami di tempat seperti ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, na'am, memang seperti itu. Perintah dari Allah yang harus aku jalankan. Apa kata ibunda Hajar alaihissalam, idzan la yubayyi'una, kalau seperti itu Allah tidak akan mungkin mensia-siakan kami. Ini ditanamkan, dikondisikan pada istri dan anak-anak kita. Nah, tanamkan pada istri dan anak-anak kita, tanamkan ini untuk kepentingan dakwah. Ini untuk kepentingan dakwah. Kita punya kepentingan, tapi kepentingan pribadi. Kita punya kepentingan, tapi kepentingan keluarga bisa ditunda, bisa ditangguhkan, bisa dialihkan di lain waktu. Tapi sekarang kesempatan untuk berdakwah sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Seperti itulah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian belanjakan, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang kita berikan bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi tenaga, sumbang pikiran, nah, waktu. Nah, apapun yang kita punya berikan untuk berta'awun di dalam dakwah. Karena yang ditanya pada hari kiamat nanti bukan hanya ustadz-ustadznya saja, tetapi masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang beban dakwah ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya dakwah ini hanya tanggung jawab ustaz. Ini tanggung jawab kita bersama sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Nah, misalkan suatu saat listrik mati. Kita punya kemampuan untuk menemukan di manakah letak kesalahan listrik itu. Tapi kita diam saja. Padahal kita mampu. Padahal kita tahu kesalahannya di sini. Tetapi kita diam saja. Sehingga kegiatan dakwah tidak berjalan dengan baik. Nah, misalkan taklim tidak bisa disampaikan secara maksimal karena listrik mati, konflik terjadi. Padahal kita bisa, padahal kita mampu, tetapi diam saja. Ingat, nanti hari kiamat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi yang ditanya itu bukan ustaznya saja, semua kita sesuai dengan batas kemampuan dan keahlian yang ada pada diri kita. Nah, yang ada pada diri kita. Lihat masjidnya kotor, sampah di sana, sampah di sini. Walaupun bukan kita yang membuang sampah sembarangan. Anak-anak kita, adik-adik kita yang membuang sampah. Tetapi kita kan memiliki kemampuan untuk ikut membersihkannya, ikut mengarahkan mereka. Nah, ini bukan perkara siapa yang membuang. Nah, membuang sampah. Tapi ini perkaranya, ini masjid Baitullah Jalla wa Ala, rumah Allah yang harus dibersihkan dari sampah. Bantulah di dalam berdakwah. Apa hubungannya membersihkan sampah di masjid dengan berdakwah? Coba bayangkan apabila tetangga kita, kerabat dan keluarga kita, orang kenalan baru, orang baru datang misalkan, datang ingin mengikuti kajian Islam di tempat ini, di tempat-tempat yang lain, mengikuti kajian. Ketika melihat sampah tertumpuk di salah satu sudut masjid, lalu dia menyimpulkan, oh, kelompok ini gak bener ini. Masjid saya kuwater, gitu loh. Gimana saya akan percaya dengan dakwah seperti ini? Lihat, akhirnya dia mundur. Akhirnya dia batalkan niatnya untuk mengikuti kajian seterusnya. Hanya karena melihat masjid kotor. Tapi sejumlah orang tertarik untuk belajar Islam lebih dalam. Ada sejumlah orang yang kemudian tertarik untuk belajar dakwah salafiyah. Mengikuti kajian-kajian ahlu sunnah. Ketika melihat orang-orang yang bersih, rapi. Beberapa figur yang dia temukan. Orang yang bersih, rapi, wangi. Ini yang saya cari. Apalagi ditanamkan bersih dan rapinya kita bukan karena hal-hal yang lain. Tapi bersih dan rapinya kita adalah karena ingin melaksanakan bimbingan dan arahan dari Nabi SAW. Hidup bersih, hidup rapi, hidup sehat. Luar biasa. Peran kita dalam berdakwah. Ketika sejumlah orang itu kemudian merasa nyaman di dalam masjid. Merasa nyaman di dalam halatah-halatah ta'lim. Demikian juga dalam halaqah dan kajian ummahat, kajian akhwat. Bersih, rapi, wangi. Mereka lebih berkonsentrasi lagi di dalam mengaji. Menulis, mencatat, mendengarkan. Bersih. Itu dakwah. Itu di dalam berdakwah. Nah, maka sekali lagi tanggung jawab dakwah ini bukan hanya dibebankan kepada asatidzah. Tetapi untuk kita semua. Saya sudah memberikan beberapa contohnya tadi. Saya sudah memberikan beberapa contohnya. Yang pertama tadi tentang listrik mati padahal mampu membenarkannya. Nah, sampai yang kedua kita mampu membersihkan sampah yang tertumpuk di masjid, tapi kita tidak melakukannya. Nah, atau mungkin sumbangan dalam bentuk harta. Sumbangan dalam bentuk harta. Nah, melihat listrik mati di salah satu sudut, padahal kita di rumah punya. Nah, punya. Lihat lampu ya, di salah satu sudut masjid mati. Lampu mati. Padahal kita di rumah punya stok 2, punya stok 3. Yang sudah kita persiapkan sewaktu-waktu kalau lampu di rumah mati. Kita punya stok di rumah 2, 3. Apa salahnya? Apa beratnya? Kemudian pada kesempatan berikutnya datang membawa lampu 1 di masjid. Kemudian Ustaz, ini saya mau pasangkan lampu di situ, boleh gak? Nah, mungkin Ustaznya bilang, gak entuk. Gak boleh. Tidak mungkin. Silahkan sambal. Kalau antum ingin bertahun, ingin membantu dakwah, lampu dipasang, walhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena telah terlibat aktif di dalam kegiatan dakwah ini. Nah, ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum terkait dengan poin yang kedua. Keberhasilan di dalam dakwah itu terkait dengan al-hirs. Nabi alaihi salam adalah ahrasun nas, orang yang paling semangat untuk memberikan apapun demi Islam. Berjuang, berkorban demi Islam. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan organisasi, kelompok, keluarga, atau yang lain. Tapi pertimbangannya adalah kepentingan Islam, kepentingan kaum muslimin. Maka melalui tempat ini saya mengajak seluruh ikhwan, kemudian seluruh ummahat, akhwat, apapun potensi yang kita punya. Nah, asalkan itu bisa untuk membantu gerak dakwah, lajunya semakin cepat. Tawarkan kepada pengurus, tawarkan kepada asatidzah. Tolong Ustaz, mohon dicatat, ini nomor HP saya. Saya punya kemampuan di bidang ini. Nah, di bidang sanyo, Jadi kalau misalkan sanyo di pondok mati, tidak usah repot-repot susah-susah cari siapa tukang pompa. Saya siap membantu memperbaiki pompa. Adapun tarif nanti bisa diatur. Perlu tambahan seperti itu? Enggak perlu ya. Wong kita tulus inginnya ikhlas karena Allah. Saya siap Ustaz, kapanpun 24 jam silahkan telepon saya. Nah, ini beberapa contoh saja yang saya yakin pengembangannya nanti antum-antum semua sudah mampu melakukannya. Kemudian poin yang ketiga adalah afsahunnas. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling fasih, paling mampu untuk menyampaikan dakwah. Yang dimaksud dengan paling fasih di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan dikira, jangan salah sangka bahwa dakwah ini hanya untuk mereka yang mampu berbicara, pandai merangkai kata. Bukan. Tetapi siapapun bisa dikatakan fasih. Fasih dalam berbicara, fasih di dalam menulis, fasih di dalam memberikan contoh. Ngomong gak bisa, nulis susah. Tapi ketika mempraktekkan, memberikan contoh, teladan, bisa. Nah, anak-anak kecil diomongin sana sini susah, gak mau dengarkan. Diberikan contoh, nih contohnya, sholat itu seperti ini, duduk yang baik itu demikian, makan dan minum adab-adabnya seperti ini. Nah, ini pun masuk dalam kategori afsahunnas. Nah, meskipun memang Nabi alaihi salatu wasallam dalam berbicara adalah orang yang paling fasih. Nah, orang berbicara, beliau adalah orang yang paling fasih dalam berbicara, tetapi kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Yang jelas, firman Allah azza wa jalla tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Itu berlaku untuk Nabi Muhammad dan siapapun yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ana wa manittaba'ani. Saya, kata Nabi, dan orang-orang yang ingin mengikutiku. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang ingin membuktikan cinta dan cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayolah, marilah kita aktif di dalam kegiatan dakwah. Nah, bukan hanya menjadi seorang pendengar, bukan hanya sebagai seorang yang pasif, menunggu, menunggu, dan menunggu, aktif, tetapi tetap selalu berkonsultasi kepada asatidzah. Jangan merasa mampu berdiri sendiri, tetapi konsultasikanlah kepada asatidzah, mintalah masukan kepada mereka. Kita punya semangat, boleh, tetapi semangat itu jangan kemudian membuat kita merasa cukup berdiri sendiri, lalu lepas dari asatidzah. Sejumlah orang seperti itu di beberapa tempat. Saking semangatnya akhirnya apa? Dia mengambil langkah-langkah dakwah sendiri tanpa meminta pertimbangan dan nasihat dari asatidzah, akhirnya keliru, akhirnya salah. Merasa mampu ceramah, merasa mampu menyampaikan kultum, saking semangatnya ceramah kultum, comot sana comot sini, yang penting bisa membaca. Nah, tanpa meminta pertimbangan dari asatidzah, apa-apakah saja yang harus didahulukan ketika disampaikan. Nah, itu perlu juga untuk dipertimbangkan. Nah, semangat boleh, tetapi jangan pernah lepas dari ahlul ilmi. Kalau di Indonesia ya, asatidzah, jangan pernah lepas dari mereka. Lebih baik sedikit, continue. Nah, lebih baik sedikit, continue, tapi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, tapi berdasarkan bimbingan dari asatidzah. Bimbingan dari asatidzah tentu lebih berbarokah. Tentu lebih berbarokah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita ke jalan yang terbaik. Menuntun kita ke jalan yang terbaik. Dan semoga Allah membukakan pintu-pintu hati kita semua untuk kemudian lebih aktif lagi di dalam berdakwah, dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Dalam kegiatan taklim, pengajian, dan seterusnya. Apa yang bisa kita berikan, bisa kita berikan. Dalam hal pembangunan fisik, apa yang bisa kita berikan, berikanlah. Nah, berikanlah, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebab pada hari kiamat nanti, kita semualah yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.